Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumid din wa ba'du. Kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari hari ini akan membahas pembahasan muamalat maliyah tapi dari kitab mazhab Syafi'i. Kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dari kitab dalam mazhab Hambali karya Syekh Sa'di, sekarang salah satu kitab induk dalam rujukan mazhab Syafi'i yang ditulis dengan oleh Al-Qadhi Abu Syuja', dikenal juga dengan Matan Abu Syuja' atau dengan Matan Ghayah wa Taqrib, yang kitab ini dipelajari di sekolah-sekolah diniyah, sekolah-sekolah agama di negeri kita. Kitabnya simple, ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja', seorang ulama mazhab Syafi'i yang wafat pada pertengahan abad 5 Hijriyah. Dan buku ini disyarahkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Taqiyuddin Al-Husni dalam Kifayatul Akhyar dan oleh para ulama yang lainnya, ya, dan dipelajari di negara kita, ya. Maka penting kita membahas dari kitab ini, ya. Akan tetapi seperti yang kita jelaskan bahwa kebiasaan para ulama dahulu dalam menulis kitab fikih, tujuan mereka adalah fikihnya atau aturan-aturan syariahnya. Sehingga dengan demikian mereka hanya fokus kepada pernyataan-pernyataan hukum-hukum tanpa menjelaskan dalilnya. Bukan berarti mereka tidak ada dalil, ya, enggak mungkin para ulama kita berkata suatu perkataan tanpa ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setelah kitab ini ditulis, banyak para ulama yang menjelaskan dalil-dalilnya. Ya. Antaranya seperti kita katakan tadi oleh Taqiyuddin Al-Husni dalam Kifayatul Akhyar. Kemudian antara ulama yang ma'asirin, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dalam At-Tadhib fi Adilati Matn Al-Ghaya wa Taqrib, beliau sengaja menjelaskan dalil-dalil dari kitab Al-Ghaya wa Taqrib ini, baik dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dari Ijma' atau Qiyas. InsyaAllah akan kita bahas ini. Semoga Allah memberkahinya. Fadhal ya akhi, ikra' Syekh. Bila min kitab? Min kitab Al-Buyu' At-Tayyib. Bismillah. Qala musannifu rahimahallahu ta'ala kitabul buyu' wa ghariha minal mu'amalati. Al-Buyu'u salasatu asya'a. Bay'u aynin مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز ويصح بيع كل خلاص صلاة شيخ طيب خلاص ترجم شيخ أنا ترجم ولا طيب berkata مؤلف رحمه الله تعالى كتاب jual beli dan selainnya dari muamalat. Iya, kitab ini buku dibagi kepada beberapa pembahasan. Pembahasannya mereka namakan dengan kitab. Kitab lagi. Dan di antara pembahasan fikih adalah kitab Al-Buyu' tentang jual beli dan lain-lain dari muamalat. Ikra Syekh. Al-Buyu' salah satu asya'a. Jual beli terbagi menjadi tiga bentuk. Ya, jual beli bisa dibagi menjadi tiga bentuk berdasarkan keberadaan barang dan uangnya. Baik. Bai'u ainin musyahadatin faja'izun. Yang pertama adalah jual beli secara jelas dan dapat. Ain ismana ain syai. Ain syai'an. Ain. Jual beli sesuatu yang musyahada, yang dapat dilihat. Ya. Maka ini hukumnya diperbolehkan. Faja'izun ya. Mu'alif menjelaskan bahwa ada tiga bentuk jual beli. Pembagian secara logikanya seperti demikian. Barang itu disaksikan pada waktu akad ada barangnya. Atau bisa jadi barang itu pada waktu akad hanya dengan spek saja, penjelasan kriteria. Ya, ada yang barang itu tidak ada pada waktu akad. Dari sisi keberadaan barang, maka bisa dibagi ke dalam pembagian seperti ini dijelaskan oleh muallif. Bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun, pertama adalah menjual barang yang musyahadah, ada, disaksikan. Seperti umpamanya, saya mau menjual pena kepada Anda, Ihsan. Ini penanya, disaksikan atau tidak? Nah. Ini namanya bai'in musyahadah. Ya, maka ini hukumnya boleh berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, wa halallahu al-bai'ah. Dan Allah telah menghalalkan jual beli, dan ini jual beli. Itu mubadalatu malin bimalin, tamlikan wa tamallukan. Anda membeli pena ini, saya memiliki pena, Anda saya serahkan kepada Anda barangnya, dan Anda menyerahkan uang kepada saya. Yaitu tukar menukar harta dengan harta. Harta yang Anda miliki, Anda berikan kepemilikan kepada saya, dan harta yang saya miliki, saya berikan kepemilikannya kepada Anda. Ya. Baik. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Dan jual beli sesuatu yang disifatkan fi dhimmah, di dalam jaminan. Terus. Fajaizun, maka ini hukumnya diperbolehkan. Idza wujidat sifatu, idza wujidat sifatu ala ma wusifa bih. Apabila didapatkan sifat tersebut dari barang yang telah disifatkan dengannya. Ya, itu sesuai dengan disifatkan. Nah. Bentuk jenis kedua berdasarkan keberadaan barang, bisa jadi barang itu belum dimiliki, tetapi ada kriteria barang disifati. Nah, dalam tanggungan bukan tertentu. Dalam tanggungan bukan tertentu itu bukan banyak. Saya memiliki mobil. Jadi saya katakan, mobil itu ada di sana, tapi tidak dihadirkan pada waktu saat jual beli dan tidak pernah si pembeli melihat sebelumnya. Ya, bukan ini. Tapi ini belum saya miliki mobilnya. Tapi speknya saya jelaskan rinci serinci-rincinya. Kemudian terjadi jual beli barang ini dengan syarat uang tunai di depan. Maka ini dinamakan dengan akad salam. Jika barang yang saya jual kepada Anda nanti sesuai dengan spek yang saya jelaskan, bila tidak sesuai maka tidak sah. Ya. Yang terakhir, wa bai'u 'ainin ghaibah, qara'ta ya Syekh? Wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tushahad fala yajuzu. Dan yang ketiga, jual beli sesuatu yang gaib, yang tidak ada, walam tushahad, dan tidak bisa disaksikan, fala yajuzu, maka ini hukumnya tidak diperbolehkan. Ya. Yang ketiga, menjual barang, kalau tadi barangnya disaksikan pada waktu akad ada. Ya. Yang kedua, tidak ada pada waktu akad tetapi dijelaskan sifat-sifatnya. Yang ketiga, tidak dijelaskan sifat-sifatnya dan barangnya juga tidak ada. Maka menurut mu'alif ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh karena mengandung usul qaron yang besar. Karena sifat tidak jelaskan, saya jual mobil kepada Anda. Mobilnya mana, Pak? Ntar besok saya bawa kemari. Deal, beli berapa sekian. Ini tidak boleh karena membawa kepada qaron. Ya, ternyata mobil saya bawa besoknya, setelah deal tadi, tidak sesuai dengan yang saya inginkan dengan harganya. Maka ini tidak boleh. Dan saya kira cukup sampai di sini penjelasannya. Kalau ada pertanyaan dari para pemirsa dan pendengar, silakan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama dari kitab Abu Syuja terkait dengan pembagian jual beli yang terbagi menjadi tiga bentuk. Dan untuk memperjelas pembahasan, silakan kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0813177765543. Kami ingatkan dan kami harapkan sekali pertanyaan sesuai dengan pembahasan dan materi yang kita kaji di kesempatan pagi ini. Kita akan terima tiga telepon yang pertama, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari Firliana di Situbondo. Baik, Ibu Firliana, baik, sebentar. Ini meneruskan yang kemarin, Ustaz, yang Jumat yang lalu. Baik, Ibu Firliana bertanya tentang pembahasan yang kemarin ya. Baik, silakan Ibu. Iya. Itu uangnya kan sudah dikembalikan. Terus uang yang mana, Ibu Firliana? Maaf. Uang ya. Emang dikembalikan. Yang jual beli ya. Barang bekas itu saja. Terus keinginan anak-anak itu kan Taib. Mau mengembalikan uang-uang yang kotor, mau mengeluarkan uang yang kotor. Taib, Umu, mohon maaf. Halo. Antum jelas, antum tidak jelas saya. Iya. Iya, silakan diulang kembali Umu, diulang kembali dari awal. Silakan. Pertanyaannya. Iya, itu. Yang 3 juta kan sudah dikembalikan. Enak. Terus keinginannya anak itu mau mengeluarkan yang sudah masuk kepada anak gitu. Terus gimana ini kalau misalnya dibelikan kambing uang itu, uang pokoknya. Setelah kambingnya itu beranak pinak itu nanti bisa dikucilkan itu untuk mengeluarkan yang sudah masuk ke anak itu. Boleh apa enggak Ustaz? Taib, itu saja Om. Makasih Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sebelumnya beliau mengadakan sebuah akad jual beli barang bekas dengan modal pokok 3 juta tapi setiap bulan terus mendapatkan keuntungan Ustaz. Tidak paham saya maksudnya gimana. Dan kemudian Ustaz memberikan saran supaya dihentikan akad kerjasama seperti ini karena mengandung riba, lalu kemudian alhamdulillah sudah dihentikan dan dikembalikan modal pokok. Oh, subhanallah. Nah, dia memberikan menerima uang 3 juta. Enam. Kemudian digunakan modal untuk jual beli barang bekas. Benar. Kemudian orang yang meminjamkan uang itu tetap mendapat keuntungan terus setiap bulan. Sah. Ya, ini kan kita jelaskan bahwa ini riba. Sah. Terus nah kemudian sudah dihentikan alhamdulillah akad kerjasamanya dan dia sudah menerima kembali uang 3 juta. Dan kemudian ada inisiatif untuk mengeluarkan uang yang sudah masuk dengan cara membelikan kambing dari uang pokok yang diterima sehingga beranak pinak. Lalu kemudian dari hasil anak pinak kambing tersebut mulai dikeluarkan sejumlah uang riba yang pernah diterima. Apakah ini diperbolehkan? Ya, insyaallah tidak ada masalah. Baik. Barik fikir. Demikian Ibu Firdiana, diperbolehkan dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi Ibu. Jazakallah khair, Bu. Silakan di belakang Ibu Firdiana di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Umu di mana? Pak, ini kan kita mau ikut ikut kegiatan interaktif ya Pak ya. Kok enggak masuk Pak ke ya, jawab itu. Ini sudah masuk Ibu dan dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Silakan Ibu ya, bertanya. Supaya silakan. Tidak ada feedback. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Ya. Ini dari Sumenep Madura Pak. Masyaallah. Ibu siapa? Ibu Rahma. Silakan Ibu Rahma. Ya. Ini saya mau tanya Pak, tapi di luar materi Pak. Ini gimana, saya kan punya anak dua perempuan semua. Bagaimana dengan ahli warisannya Pak? Misalkan, kan saya lihat di surat An-Nisa itu bahwa sepertiga itu punyanya ahli waris. Ahli Ibu, warisnya, Pak, Ibu sebentar Ibu, Ibu Rahma. Pak. Ibu Rahma. Ya. Ibu masih hidup. Masih, semua masih hidup Bapak. Terus Ibu. Warisan siapa yang mau dibagi? Mau dibagikan ke anak saya semua gitu. Kan masih hidup. Iya, boleh. Enggak, kalau masih hidup bukan waris namanya Ibu. Kalau masih hidup namanya hibah. Hibah, boleh itu Pak, bagikan semua. Hibah boleh bagi semua, tapi Ibu habis itu enggak punya apa-apa lagi. Iya, ya numpang gitu Pak. Numpang silakan Ibu. Numpang ke anak. Ibu. Iya, boleh, boleh. Numpang boleh saja ya? Boleh. Oh iya, terima kasih Pak. Hei, betul, insyaAllah. Iya, tapi kan katanya boleh, tapi hanya apa sepertiga, dua pertiganya tetap sistem warisan, begitu, betul Pak? Ibu kan masih hidup, kalau masih hidup, hah? Boleh Ibu berikan semuanya. Oh iya. Itu iya, kalau itu adalah wasiat. Wasiat ya. Wasiat yang tidak boleh dari, lebih dari sepertiga. Iya iya iya Pak. Makasih ya Pak Ustaz. Ya Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Rahma di Sumenep Madura. Baik. Kita berikan kesempatan untuk telepon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Indra di Natuna. Pak Indra di Natuna. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Saya membeli tanah, sebidang tanah. Tapi saya tidak melihat tanahnya. Saya enggak jual belinya Ustaz. Tapi dia jelaskan ukurannya Ustaz. Dia jelaskan ukurannya, tata letaknya, ada surat agrarianya juga. Ada Ustaz. Iya, belum ada Ustaz, cuma ukurannya aja sekian. Ukurannya, sekian. Tempatnya, hah? Lokasinya di mana Pak Indra jelas? Saya belum lihat Ustaz, cuma iya, tapi lokasinya kan misalnya lokasinya di sini, di sini. Iya. Jelaskan seperti itu. Pak Indra. Apa Ustaz? Yang menjual menjelaskan lokasinya di mana atau tidak? Menjelaskan Ustaz. Ya, dah, baik. Itu saja Pak Indra. Ya, khair, kita tunggu jawabannya. Jazakallah khair. Pak Indra di Natuna, silakan. Ya, Masya Allah, Natuna jauh. Ya. Masya Allah. Dekat dengan mana ya? Vietnam. Ya, Masya Allah. Mana sawar, Syakir, Tegungam. Baik. Membeli barang yang tidak dilihat, seperti jual beli tanah. Hah? Dia hanya menjelaskan, penjual menjelaskan speknya saja. Nah. Seperti umpamanya ini, tanah ini di sini, hah? Kemudian ukurannya sekian, kondisinya begini, begini, begini. Ya. Seperti yang kita jelaskan tadi, ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan ini. Masya Allah. Kecuali dalam bentuk salam, yaitu uang cash di depan. Ini uang cash, tolong carikan saya tanah spek seperti ini. Syafi'iyah tidak membolehkan, jumhur membolehkannya. Syafi'iyah tidak membolehkan karena ini mengandung unsur gharar. Ketidakjelasan, ketidakpastian besar sekali penipuan. Iya kan? Maka wallahu taala alam, pendapat jumhur ini dalam hal ini lebih kuat pendapat jumhur para ulama, insyaallah sah. Cuman sebaiknya kalau ada surat tanah, surat tanahnya cek dulu, walaupun surat tanah kadang juga pemalsuan. Ya. Maka Islam sangat memelihara hak-hak manusia, baik penjual maupun pembeli, agar mereka tidak dianiaya oleh pihak yang lain. Wabillahi taufik. Baik, jazakallah khair. Demikian Bapak Indra di Natuna, jawaban dari Ustaz. Kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Ada begitu banyak pertanyaan dari pendengar kita. Di antaranya dari pendengar di Jakarta terkait dengan jual beli online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum jual beli online dengan hanya menerangkan gambar dan bentuk barang ditampilkan dalam bentuk foto sehingga bisa dilihat oleh setiap orang yang mengakses website tersebut? Lalu kemudian apakah batasan larangan dalam jual beli online ini? Mohon penjelasan, jazakallah khair. Iya, jual beli online termasuk jual beli ghaib. Fi'il ghaib adalah sifah menjual barang yang tidak hadir pada majelis, dan dijelaskan speknya. Bila speknya rinci, penjelasannya ada, maka insyaallah jual belinya sah, kecuali menurut pendapat Syafi'iyah tadi. Menurut Syafi'iyah tidak sah, tapi jumhur ulama mengatakan sah. Syafi'iyah mengatakan tidak sah karena ini unsur gharornya besar sekali. Bedakan antara barang yang dilihat dengan gambar dengan aslinya. Sama anda dengan nikah ihsan umpamanya. Kelihat foto doang sama enggak dengan aslinya nanti. Ya ini juga gharornya besar. Bukan tidak boleh. Menurut jumhur ulama bukan tidak boleh. Tapi Syafi'i mengatakan tidak boleh karena seperti tadi. Karena gharornya besar. Bila gharornya bisa dikecilkan, Syafi'i insyaallah membolehkannya dengan cara rinci speknya. Kemudian si penjual tidak berbohong. Ya. Baik, demikian pendengar kita yang bertanya. Dan mungkin yang berikutnya saat ada pertanyaan terkait dengan ayat atau jual beli online dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah menjual barang yang memang barang tersebut bukan milik kita, tapi kita mengetahui di mana tempat jualnya, kemudian kita tulis spesifikasinya, baru kemudian ketika ada transaksi pembelian kita membeli barang tersebut? Jazakallah khair. Ya, ini jual beli diharamkan. Ya, jual beli yang diharamkan karena dia menjual barang yang bukan milik dia. Nanti insyaallah akan kita jelaskan bahwa di antara persyaratan jual beli bahwa ayyakuna al-mabi'u mamlukan lil ba'i', bahwa barang yang diperjualbelikan itu milik yang melakukan transaksi. Ketika dia hanya mengetahui saja tempatnya, speknya, dia belum memiliki, tidak boleh dia jual ini. Maka sebaiknya ada dua hal yang bisa solusinya, dia minta izin kepada pemilik barang untuk menjualkan. Saya punya pasar, punya market sendiri, punya pembeli, bisa saya jualkan barang Anda? Oh ya, silakan. Berapa fee-nya? Sekian fee-nya untuk Anda. Saya terjual satu sekian fee-nya untuk Anda. Ya, ini boleh. Tapi kalau dia tidak tahu menahu, kemudian tidak memberi sebelumnya, dan tidak memberitahukan kepada pembeli, maka ini menjual barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Bisa juga dari pihak pembeli. Pembeli mengatakan kepada Anda, umpamanya, al-ahsan, tolong carikan saya barang ini. Nanti saya beli. Bukan akadnya di awal, karena di awal dia belum memiliki, ahsan belum memiliki. Tapi nanti setelah dimiliki, baru dibuat akad jual beli. Ya. Kalau tidak, dia makan harta yang tidak halal karena mendapatkan dengan cara yang tidak halal. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasannya. Dan kami angkat kembali satu pertanyaan dari pesan singkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya membeli sebuah kendaraan dengan sistem riba, dan terkadang saya disuruh untuk memakainya. Apakah saya ikut menanggung dosa riba tersebut dalam hal sebagai pemakai? Dari pendengar kita, Bapak Mardi di Surabaya. Ulangi, Hasan. Baik. Kakak saya membeli kendaraan dengan sistem riba, dan terkadang saya disuruh untuk memakainya. Apakah saya ikut menanggung dosa dari riba tersebut sebagai pemakai dalam hal ini? Bila kakak Anda atau saudara dekat Anda melakukan transaksi riba, yang lebih penting daripada memakai kendaraannya, ingatkan dia kepada Allah bahwa ya, kasihan kalau dia ternyata menjadi musuh Allah, ternyata orang yang mengumumkan genderang perang melawan Allah. Fa'illam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti dari riba, berarti kalian mengumumkan perang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa perang melawan Allah? Kasihan kalau umpamanya kakak Anda adalah orang yang berperang melawan Allah jalla fi'ula. Kemudian bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, jangan Anda naiki kendaraannya setelah dinasihati. Tapi status kendaraannya itu halal atau tidak dengan kakak? Halal. Halal. Ya. Yang haram adalah akad ribanya. Tapi barangnya halal untuk dikendarai. Cuman hanya untuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Anda bilang itu riba, itu dosa. Iya, tapi ente naik juga. Kalau ada yang mungkarnya, dia tidak ini. Khair, jazakallah khair. Demikian Mardi di Surabaya. Semoga bisa difahami. Dan jazakallah khair atas interaksinya. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ya, alhamdulillah, Pak. Bisa masuk, sudah lama saya enggak pernah masuk, terus ini susah, Pak. Alhamdulillah. Dengan siapa, umur di mana? Ya, alhamdulillah. Agini, Pak Ustaz. Dengan siapa, umur di mana? Mohon maaf. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa, umur di mana? Pak, saya dengan hamba Allah Bekasi. Baik. Di Bekasi, silakan. Iya, iya, Pak. Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau nanya dua pertanyaan, Pak Ustadz, ini karena urgent banget nih, Pak Ustadz. Yang pertama, Pak Ustadz, orang tua saya sama anak-anaknya agak ada kesulitan lah untuk masalah hari-hari, kadang kurang. Jadi kadang orang tua saya kesel. Jadi dia rencananya tuh ada rencana ada rumah, itu kan tuh warisan nanti. Tapi dia kena dia kesulitan, dia orang tua saya udah meninggal nih yang perempuan. Dia sudah rencana untuk rumah tangga. Kena dengan kebutuhan sehari-hari susah, nggak ada yang ngurusin, Pak Ustadz. Jadi kena keuangan dia dalam kesulitan, mungkin dia ada rencana mau jual rumah. Rumah itu untuk hibah dia, Pak Ustadz. Terus untuk anaknya di atas 10. Kemudian hibah itu untuk anak-anaknya nanti. Untuk orang tua sendiri saya dapat berapa, Pak Ustadz, seperberapa dari hibah itu? Nah, itu pertama. Kedua, Pak Ibu, Ustaz, yang pertama belum jelas, Ibu. Apa Ibu kasih? Orang tua Ibu punya rumah. Punya rumah. Terus rumah ini mau dihibahkan. Artinya untuk tadi itu warisan. Dia masih hidup. Masih hidup orang tua. Terus gimana mau warisan masih hidup? Enggak, rencana nanti. Ah, kalau meninggal dia. Kalau meninggal dia. Kalau dia enggak meninggal, anak-anak yang meninggal dia terima warisan. Jadi dia kan ada rencana nih. Ya. Ada rencana mungkin enggak diwarisan, dihibah aja. Ke anak-anaknya. Ah, baik. Lalu ditinggal di mana dia? Nah, dia mungkin dia beli rumah gitu. Dapat enggak hibah itu untuk orang tua saya sendiri yang laki-laki ini? Yang punya rumah siapa? Yang laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang perempuan? Orang tua saya udah meninggal, orang tua saya. Oh, baik. Jadi memang yang mencari orang tua saya. Yang laki-laki. Selama ini. Iya. Kalau dia ingin pertanyaannya apa? Dia ingin menghibahkan dia, Ibu. Nah, kalau dia pengen dihibahkan, orang tua saya laki-laki ini dapat enggak dia, Pak? Berapa persen dari warisan itu? Dari rumah itu, Pak, dari harga kalau dijual. Ini yang rumah laki atau perempuan, Ibu, yang milik? Laki-laki, orang tua saya. Terus dia mau menghibahkan? Mau menghibahkan. Semuanya atau sebagian? Semuanya, tapi dia pengen dapat bagi juga Ya udah, sebagian saja yang dihibahkan berarti, bukan semuanya, Ibu. Ya, sebagian aja, Pak. Berapa persen, Pak, sebagian itu buat orang tua saya? Secukupnya buat biaya hidup dia sampai dia datang ajalnya. Oh, tidak ada ketentuan khusus dia, itu. Tidak ada kebutuhan. Hanya baru dia bagi. Iya. Sulus. Gitu, Pak Ustadz. Iya. Jadi boleh Pak Ustadz ya. Boleh. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz dia tidak jadi dihibah, dia misalnya pilihan kedua dia untuk warisan. Terus dengan istri yang kedua nih dia menikah. Dia meninggal nanti, misalnya dia meninggal. Orang tua saya dapat berapa persen istrinya Pak Ustadz? Seperberapa Pak Ustadz? Saya dapat 1/8. 1/8 ya, misalnya anak-anaknya. Di sana anak-anak, betul. Nah, gitu. Nah, kalau untuk saudara dari ponakan orang tua saya dapat nggak Pak Ustadz? Saudara ponakan itu maksud siapa? Yang ponakannya yang di itu yang di kampung. Maksud ponakannya? Yang laki-laki. Nggak dapat. Ponakan nggak dapat. Jadi anak-anaknya dapat. Anaknya saya dapat. Ada anak laki-laki kan ya? Ada laki-laki. Iya, nggak dapat. Ya. Oh iya iya. Terus ini kedua Pak Ustadz. Ketiga, keempat ini Bu. Terakhir ya. Silakan. Silakan. Boleh Pak Ustadz. Boleh. Saya nggak ada masalah. Iya yang ini Pak Ustadz. Saya ini kan membantu adik saya beli mencarikan rumah. Jadi dapat rumah itu Pak Ustadz. Tapi saya syaratnya saya bilangin, kamu tuh kalau mau beli rumah saya bisa, kalau di jarak jauh sibuk jadi saya yang nyariin rumah dapat Pak Ustadz, tapi saya minta bank syariah karena saya tidak mau kena riba nanti. Nah, mau deh bank syariah Pak Ustadz. Kemudian cocok rumah itu saya dapat itu hadiah dari yang punya properti Pak Ustadz, apakah saya nggak nerimanya, halal nggak Pak Ustadz? Itu satu. Kemudian yang bank syariah. Ibu, sebentar dulu. Teruskan, bank syariah, terus. Bank syariah. Maaf Pak Ustaz, ini usahanya habis. Maaf Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir bisa kita tangkap. Silakan. Dimaafkan. beli rumah dengan bank syariah, tetap ada denda. Maka sebaiknya jangan. Karena tetap ada denda keterlambatan bila Anda terlambat. Mereka namakan dengan gharamat ta'khir atau ta'wil. Maka ini masih ada syubhat riba. Walaupun ribanya tidak murni riba karena sebagian ulama membolehkan, tapi mayoritas ulama kontemporer tidak membolehkannya karena ini pertambahan dari utang juga. Anzirni azirka. Di mana bila terlambat, terlambat si pihak yang berhutang mencicil hutangnya dikenakan namanya ta'zir. Allah Ta'ala alam. Maka sebaiknya jangan. Ibu ingin membantu saudaranya, baik niat beliau ingin membantu saudara mendapatkan rumah, tapi beliau sendiri terkena riba. Ya. Maka sebaiknya jangan, wabillahi taufik. Dan menerima hadiah dari pihak pemilik rumah, Ustaz? Boleh. Demikian umumnya ya, pertanyaan terakhir tadi, menerima hadiah dari pemilik rumah atas jasa penjualannya, maka diperbolehkan. Jazakillah khair. Dan benar-benar bisa difahami ataupun bisa interaksi kembali pada pertemuan yang akan datang. Jazakillah khair. Silahkan kita terima kembali di via telepon di 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Zaid. Iya, Abu Zaid di mana? Ya, Ustaz, mohon nanya. Di mana Bapak? Kalau kita bermain. Pak Abu Zaid dari mana? Di salah satu rumah sakit. Allah syfi, Pak. Bapak sakit atau memang dokter rumah sakit? Enggak, kita hanya kebetulan ada saudara di situ, terus dia ngajak kita untuk menanam saham di situ. Taufik, silakan. Jadi setelah kita tanam uang kita di situ, kemudian 5 tahun kemudian akan dikelola di rumah sakit tersebut. Baru setelah itu ada pembagian dividennya, Ustaz. Nah, setelah itu kita bisa memainkan saham kita itu, bisa mau jual atau mau tetap di situ. Itu kira-kira bagaimana hukumnya, Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Anda ingin jual sahamnya kepada orang lain, kan ya? Setelah rumah sakitnya jalan, rumah sakitnya sekarang udah jalan? Lagi jalan, Ustaz. Artinya sudah ada rumah sakitnya, sudah mulai berjalan, begitu kan ya? Iya. Iya. Lalu Anda ingin jual saham lebih mahal daripada yang Anda beli tadi. Anda beli umpamanya saham Anda sekitar 1M. Iya. Umpamanya. Lalu prospeknya besar, Anda ingin jual dengan 2 miliar. Gitu kan ya? Iya. Boleh insya Allah Ta'ala. Boleh Ustaz ya? Boleh. Nah, terus kalau di perusahaan kita dikasih saham Ustaz. Iya. Sebagai pegawai. Iya. Nah, saham itu setiap tahunnya kita mendapat dividen kalau perusahaan untung. Itu kira-kira bagaimana Ustaz hukumnya? Halal, kalau perusahaannya bergerak di bidang yang halal. Perusahaannya bergerak di yang halal atau yang haram? Di bidang yang halal insya Allah Ustaz. Baik, gak ada masalah. Alhamdulillah. Ya? Boleh Bapak. Boleh, baik. Syukran Ustaz. Afwan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Zaid. Baik, satu penelpon kembali kami angkat sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silahkan. Ya, halo. Fadol, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari Umu Abdillah di Batam. Baik, silahkan Umu Abdillah. Assalamualaikum Ustaz. Allah ibarakki. Ustaz, karena ingin bertanya tentang hak waris seorang istri yang ditinggal suaminya. Tinggal mati atau ditinggal cerai? Ditinggal mati. Nah, kemudian harta ini adalah dari orang tuanya. Pada saat orang tuanya masih hidup, orang tua ini punya dua orang anak, dua-dua laki-laki. Kemudian si orang tua ini waktu hidupnya mewasiatkan bahwa rumah yang ditempati ini adalah untuk anak yang pertama. Hibah. Kemudian sudah balik nama atau belum Ibu? Yang satu Ibu, sudah balik nama atau belum? Kedua. Nah, pada rumah orang tua ini sudah meninggal. Kemudian tanah yang untuk anak yang keduanya sudah diberikan kepada anak yang kedua. Kemudian anak yang pertama ini sudah meninggal juga, Ustaz. Cuma tanahnya ini masih atas nama, rumahnya ini atas nama orang tuanya. Kemudian si istrinya ini tidak memiliki keturunan, Ustaz. Bagaimana si istri ini? Ya, Umu Abdillah, mohon maaf, mungkin diulang dari awal Umu sambil menyimak. Halo. Umu Abdillah, mohon maaf. Disuruh adiknya. Halo Umu Abdillah. Umu Abdillah untuk tidak melanjutkan dulu pertanyaannya. Halo. Umu Abdillah, assalamualaikum. Ya. Sambil disimak ya, ada pertanyaan juga dari Ustadz, mohon disimak dulu pertanyaan dari awal. Mungkin diulang kembali dan disimak pertanyaan dari Ustaz supaya jelas. Silakan Ustaz. Iya. Ini rumah hibah dari orang tua, suami, begitu Ibu? Iya. Ada dua rumah. Iya. Rumah yang pertama untuk suami Ibu. Bukan, suami kakak saya. Untuk Ibu enggak dapat rumah, suami Ibu. Ustaz, saya bukan dari keluarga, saya adalah adik dari kakak. Istri dari kakak yang pertama. Adik dari istri kakak yang pertama. Masya Allah. Jadi kakak. Saya hanya menanyakan aja untuk hak kakak saya itu. Oh iya, tanya, nggak salah. Jadi kakak punya suami. Iya. Suaminya sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Suami ini sudah dapat hibah dari orang tuanya. Iya. Hibahnya rumah dan tanah. Rumah, ya betul, rumah dan tanah. Iya. Ya kalau suaminya meninggal, istri dapat super. Ada anak nggak suami itu? Tidak ada. Istri dapat super 4. Dan tidak halal bagi keluarga suami menarik kembali rumah tersebut. Karena. Kemudian yang 3/4 Ustaz? 3/4 untuk waris yang lain. Ya. Orang tuanya masih hidup, orang tua suami sudah meninggal semua. Semuanya. Jadi punya saudara laki-laki dia. Tinggal adik iparnya tadi yang sudah dapat rumah satunya. Iya. Berarti punya saudara laki-laki dia. Iya, betul. Untuk saudara laki-lakinya 3/4. Jelas semua? Oh, jadi yang 3/4 saudara laki-laki itu. Iya. Walaupun tadi dia sudah dapat yang satu rumah. Iya, Ibu. Baik. Sudah jelas ya, Bu ya? Oke, sudah. Alhamdulillah, jazakillah khair dari Ummu Abdillah di Batam. Barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya kami akan bertanya dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, developer menjual rumah dengan cara kredit, ketentuannya keterlambatan ada penalti denda. Namun denda tersebut dikembalikan lagi ke pembeli untuk diwakafkan. Bagaimana status jual beli seperti ini saat dari hamba Allah di Kalimantan? Iya. Akadnya batal karena mengandung unsur riba. Walaupun begini baik saja. Iya. Baik, demikian Bapak di Kalimantan, jazakallahu khair. Pertanyaan kembali kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual barang kami ralat kembali pertanyaannya. Jika ada orang yang membeli barang kepada ana, misalnya dengan harga 200 ribu dan dibayar 200 ribu juga, namun orang itu minta ditulis di nota 250 ribu Ustaz. Alasannya untuk pajak dan kepanitiaan. Bagaimana hukum dari keuntungan yang saya peroleh tersebut? Apakah halal dari Bapak Yasir Hasan di Solo? Tidak halal bagi dia. Dia berarti kepanitiaan, dia berarti diamanahkan untuk beli barang kan ya? Nah. Lalu barang 200 ribu, dia minta tulis 250 ribu begitu kan ya? Nah. Dengan alasan 250 ribu buat dia. Untuk kepanitiaan. Ini pedagangnya saat yang diminta. Pak Yasin sebagai pedagangnya. Iya. Dia beli barang. Ya, jika ada orang yang membeli barang kepada saya dengan harga 200 ribu dan pembeli itu membayar dengan 200 ribu. Yeah. Akan tapi pembeli itu minta untuk ditulis di notanya 250 ribu. Jangan. Bohong namanya ya. Maka tidak diperbolehkan. Dan tapi uang 200 ribunya halal. Lagi. Halal. Demikian Bapak Yasir Hasan di Solo. Semoga bisa difahami dan jangan diikuti permintaan pembeli tersebut, Pak. Karena itu termasuk kedustaan. Kami angkat pertanyaan kembali dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terlengkap. Baik. Abu Abdurrahman dari Riau, beliau bertanya, saya membeli tanah secara tidak tunai. Ada pasalnya berbunyi, A, bahwa bagi pihak kedua yang menunda pembayaran selama 3 bulan atau masa tenggang, maka pihak pertama akan mengambil alih tanah tersebut dan pihak kedua setuju menjual kembali dengan pihak pertama dengan pembayaran apabila pihak pertama telah menjual kembali kepada pihak lain. Gak paham saya. Terlalu panjang saya. Bukan terlalu panjang, paham saya. Bisa jadi panjang tapi paham. Jadi panjang gak pahamnya. Panjang tidak saya pahami. Coba ulangi lagi, siapa tahu. Atau baiknya langsung Pak Abu Abdurrahman. Atau kita sampaikan dan sarankan kepada pendengar Bapak Abdurrahman di Riau. Mungkin bisa menghubungi layanan informasi Radio Roja di 02183. Kalau enggak langsung ke nomor handphone saya. Baik, ya 8233661 untuk kami berikan nomor telepon Ustaz Erwandi dan sehingga Bapak bisa konsultasi secara langsung. Demikian, jazakallah khair atas interaksinya dan kami akan pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah menjual tanah yang di situ ada selokan atau pembatas untuk pengairan umum diperbolehkan Ustaz dari hamba Allah? Dia menjual tanah dia atau selokannya juga dijual kan? Ya akhi subhanallah. Yang tanahnya dia halal dia jualkan. Tapi mungkin, wallah ta'ala mungkin maksudnya tanahnya sebetul ukurannya sekian. Nah. Sebelumnya tidak ada selokan. Kemudian ketika ada selokan, selokan itu masuk ke dalam areal tanahnya. Mungkin ya, diambil untuk tanah sekian meter. Itu selokan. Nah, maka ini selokan bukan milik dia, ini fasilitas umum. Yang dijual sekarang tanahnya dia, walaupun dia naikin harganya terserah, tapi tidak termasuk harga selokan. Baik. Wabillahi taufik. Baik, demikian jazakallah khair dan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 02182336543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Mau nanya. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Jakarta. Baik, silakan. Pak Martunus Caniago. Pak Martunus Caniago, silakan, Pak. Iya. Ini saat kita beli kios. Harganya 300 juta. Ya. Lalu dia dibagi pembayarannya 48 bulan. Dalam akadnya tidak ada tambah bunga. Nah, terus lalu dibagi aja gitu. Apakah itu halal, Ustaz? Terlambat tidak ada denda? Ya. Iya, Pak Caniago. Terlambat tidak ada denda ya. Alhamdulillah halal. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Taufik Pak Caniago. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Caniago. Taip, masih di via telepon, masih ada beberapa waktu kita berikan kesempatan kembali. Halo. Silakan di 02182336543. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Abu Abdurrahman Ustaz. Abu Abdurrahman di mana? Iya, halo, di mana Bapak? Silakan. Halo. Dari Riau, Ustaz. Dari Riau, silakan. Silakan, Abdurrahman dari Riau. Baik. Silakan, Pak. Ya. Kita kami beli tanah. Ya. Terus tanah ini dibeli tidak tunai. Ya. Ada pasalnya yang berbunyi. Oh, yang tadi harus. Bahwa bagi pihak kedua, maksudnya saya yang membeli. Ya. Apabila tidak bisa membayar selama 3 bulan. Ya. Maka penjual akan mengambil alih tanah tersebut. Terus. Dan saya bersedia menjual kepada yang menjualnya itu, mengembalikan tanah tersebut. Tetapi pembayarannya bagi pemilik tanah ini setelah tanah itu dijual. Tapi uang Anda kembali penuh. Uang saya kembali penuh. Alhamdulillah, enggak ada masalah. Kalau tanah itu sudah dijual orang tersebut. Iya, boleh, boleh. Tapi ada poin kedua yang saat. Apalagi itu, Pak Rahman. Bahwa apabila jumlah uang saya yang telah dibayarkan itu dipotong dengan 10%. Kenapa potong 10%? 10% potongannya, Ustaz. Kenapa dipotong 10%? Katanya, tak tahu ini apabila ya kedua. Iya, sebentar, sebentar. Pak Abdurrahman, pada dasarnya sampaikan kepada teman Anda, penjual tadi, pada saat tidak halal makan harta manusia. Kecuali dengan illa bitibi nafsin minhu. Kecuali orang yang memberikan hartanya itu baik jiwanya, tenang, senang. Ya, kalau dengan cara paksa tidak tahu, potong 10% atas dasar apa dipotong? maka tidak halal. Wabillahi taufiq. Demikian Pak Abdurrahman dari Riau, bisa difahami Pak ya? Ya, ya. Diperbaharui kaitannya dengan cara yang halal Pak. Halo? Taib ya? Kalau keterlambatan penjual itu mengembalikan duit saya itu apa ini termasuk kezoliman Ustaz? Iya, betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Abdurrahman dari Riau. Baik, kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini dari Papua. Dari mana Pak? Dari Papua. Masya Allah, dari Papua. Dengan siapa Pak namanya? Dengan Bapak Suparmadi. Suparmadi. Baik, silakan. Ini Pak, kita kan punya usaha jual beli motor. Iya. Nah, ada yang kita kerjasama dengan leasing. Jadi kita jualnya ada sama kredit. Nah, kalau kredit lewat leasing, kalau cash kita langsung dengan konsumen. Iya. Yang kedua kalinya saya sistem faktor beli, yaitu apa itu kita jual itu terserah dari konsumen mau bayar berapa tiap bulan begitu. Langsung ke Bapak nyicilnya gitu? Kalau dalam waktu 2 bulan nggak bisa bayar, misalnya sisa uangnya, sisa utangnya berapa? Itu motor kita jual laku berapa, sisanya dikembalikan ke konsumen, sisanya untuk bayar utang sisanya ke saya. Menurut Ustaz bagaimana itu? Boleh. Halal atau haram? Halal, bitaufik, insyaAllah. Halal Pak, alhamdulillah. Itu saja pertanyaannya Pak? Halal, alhamdulillah. Iya, begitu saja Pak. Ya. Baik, Pak Suparmadi, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu? Cukup. Kita salah lagi sana. Silakan. Satu penelpon terakhir mungkin kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan bagi para pemirsa Raja TV yang ingin bertanya. Halo. Ya, silakan. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mira di Cibubur. Silakan Ibu Mira, Cibubur. Mau tanya kalau hukum asuransi kesehatan itu halal atau haram kah Ustaz? Yang mana? Yang BPJS atau yang mana Ibu? Ya, asuransi kesehatan swasta. Ini dari perusahaan, Ibu bekerja di perusahaan atau bagaimana? Bukan, boleh saya sebutkan namanya Ustaz? Silakan. Asuransi kesehatan Prudensial. Ibu ikut ini di luar ketentuan dari perusahaan Ibu atau ikut begitu saja? Oh iya, di luar ketentuan dari perusahaan. Nah, tidak, walaupun syariah tidak boleh Ibu. Ini masih mengandung unsur ghara dan riba seperti yang sering saya jelaskan. Nah, bisa difahami Umu? Ibu Mira? Halo? Halo? Sudah jelas jawaban Ustaz? Halo? Iya, halo, sudah jelas jawaban Ustaz tuh Ibu? Halo. Hukumnya jadi haram ya Ustaz? Haram, ya, haram. Nah. Cukup? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, ini merupakan pertanyaan kami terakhir yang disampaikan Ibu Mira dan jazakallah khair. Kita minta Ustaz untuk ikhtitam setelah kajian, silakan. Ala kulli hal, dalam kehidupan kita tidak tahu, terkadang karena kurang ilmu kita dan juga tidak sempat bertanya, terlanjur melakukan sesuatu yang haram. Maka adalah bertobat kepada Allah. Faman ja'ahu ma'idhatun min Allah fanta falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang terlanjur berbuat riba, berbuat dosa terutama dalam muamalat ini karena mengira bahwa masalah uang kan kita milik kita, siapa yang mengatur. Kemudian tahu bahwa itu haram, hendaklah bertobat kepada Allah dan berhenti. Dengan demikian Allah ganti baginya yang lebih baik. Baik kasus Ibu Mira ataupun si ibu-ibu yang manapun juga atau kaum muslimin yang manapun juga yang terlanjur berbuat dosa, hendaklah bertobat kepada Allah jalla fi'ala. Wabillahi taufiq. Semoga bermanfaat.